kirang langsung ngitung aku lo sesuwun nanti kau enggak merengat sedangkan nipun kabar telepon serat buat terhitung sana kadang dusun Mangan orang mangan, sing penting sugih.